Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan terus berlatih syukur, berlatih untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala limpahan rahmat dan ni'mat, atas segala curahan rahmat dan ni'mat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bukanlah nikmat-nikmat kecil, tapi nikmat-nikmat yang sangat teramat besar. Namun manusia yang sering salah kaprah dalam melihat dan menilai, sering manusia melihat nikmat-nikmat penting, nikmat-nikmat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala dipandang sebagai nikmat yang kecil. Padahal nikmat itu adalah nikmat yang sangat teramat besar. Dan itulah yang membuat manusia kemudian tak pandai bersyukur kepada Allah, dikarenakan dia menyepelekan nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Andai dia memandang dengan benar, maka dia akan melihat bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya setiap hari adalah nikmat-nikmat yang sangat teramat besar. Nikmat Allah menghidupkannya adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat Allah memberikan kepadanya makanan, memberikan kepadanya minuman untuk dia bertahan hidup, ini adalah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan. Nikmat Allah menyediakan oksigen di udara untuk dia hirup. Adalah nikmat yang sangat teramat besar. Bahkan harta sebanyak apapun, emas sebesar apapun, tak akan sanggup menandingi nikmat tersebut. Akan tetapi yang seperti ini dan yang semisalnya disepelekan oleh manusia, tidak dianggap sebagai nikmat besar anugerah Allah, tidak dipandang sebagai nikmat-nikmat besar yang harus dia syukuri. Demikian juga dengan nikmat mata, penglihatan, nikmat telinga, pendengaran, nikmat lisan, alat untuk berbicara. Semua ini adalah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Apabila kita membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, dan Allah tabaraka wa ta'ala menyebut sesuatu dari nikmatnya untuk kita perhatikan dan kita syukuri, pertanda itu adalah nikmat yang besar. Kalau ingin tahu, maka tadaburilah Al-Quran. Apa yang Allah puji daripada nikmat-nikmatnya yang ia berikan kepada kita, itulah nikmat yang besar. Allah menyebut makanan di dalam Al-Quran untuk diberikan kepada kita, berarti makanan itu adalah nikmat besar. Ta'aman lakum wa li'an'amikum, makanan untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Allah menyebut air berulang-ulang di dalam Al-Quran, berarti dia adalah nikmat yang sangat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menyebut, Allah menciptakan kalian, saya ciptakan kalian, berarti penciptaan, nikmat penciptaan, nikmat kita diciptakan adalah nikmat yang besar. Allah tabaraka wa ta'ala menyebut nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati berulang-ulang di dalam Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kami ciptakan untuk kalian pendengaran, kami ciptakan untuk kalian penglihatan dan hati. Allah menyebut-nyebut nikmat itu, dan apa yang Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran, itulah nikmat-nikmat besar. Allah tidak menyebutnya kalau dia tidak besar. Allah tidak menyebutnya kalau dia bukanlah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan dan karuniakan kepada manusia. Dan tidak ada dalam satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah menyebut emas sebagai nikmat besar. Allah menyebut perak sebagai nikmat besar. Tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan ketika Allah menyebut emas dan perak, Allah menyebutnya di dalam redaksi yang akan mengantarkan kepada azab. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, mereka yang menumpuk-numpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kepada mereka kabar gembira, Allah siapkan untuk mereka azab yang sangat teramat pedih. Ketika Allah menyebut emas dan perak, justru di redaksi hati-hati, redaksi yang memiliki ancaman. Namun lihatlah manusia, mayoritas manusia, nikmat-nikmat besar yang Allah puji-puji dalam Al-Quran, dia sepelekan. Dia sepelekan nikmat penciptaan, nikmat kehidupan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati. Dia sepelekan nikmat makanan, dia sepelekan nikmat minuman. Dan yang dia besar-besarkan emas dan perak, yang tadi justru berada pada redaksi berbahaya. Redaksi peringatan. Maka sekali lagi ana mengajak diri sendiri dan kita semua, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, untuk bersyukur dan berlatih terus bersyukur, memperbaiki sifat syukur semakin baik dan semakin baik, karena sesungguhnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah teramat besar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, kita memasuki bab yang baru daripada kitab At-Tauhid, yaitu bab minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'uwa ghairah. Bab termasuk daripada perbuatan syirik adalah meminta kepada selain Allah di saat genting, atau berdoa kepada selain Allah. Bab di antara perbuatan syirik adalah memohon kepada selain Allah di saat sempit, di saat genting, atau berdoa kepada selain Allah. Di sini, di dalam bab ini ada dua ibadah, dua jenis ibadah. Pertama, istighatsah. Dan yang kedua adalah doa. Doa. Istighatsah adalah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah di saat-saat ada musibah, di saat-saat ada petaka, di saat kita ditimpa kesulitan, dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk memberikan pertolongannya dengan mengangkat musibah itu, mengangkat bencana tersebut. Ini dia istighatsah, yang para ulama menyebutkan bahwa istighatsah adalah talabu izalati syiddah, memohon kepada Allah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan. Ini dia istighatsah. Dan yang kedua adalah doa. Doa. Atau yad'uwa ghairah, atau berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Maka yang kedua, ibadah yang kedua di dalam bab ini adalah ad-du'a, berdoa kepada, bab berdoa, bahasan doa. Dan doa bagi kita sesuatu yang masyhur, permohonan dan permintaan kepada Allah. Taib, bukankah istighatsah juga doa, permohonan kepada Allah? Jawabannya iya. Istighatsah adalah permohonan juga kepada Allah, juga bagian daripada doa. Namun apabila istighatsah disebut, maka dia adalah doa yang spesifik. Namun apabila doa yang disebut maka dia adalah permohonan secara global, permintaan secara global. Apapun permintaan permohonan kepada Allah, dia adalah doa. Dia adalah doa. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab detail, sehingga permohonan-permohonan manusia kepada Allah di dalam bahasa Arab, permintaan-permintaan dalam bahasa Arab memiliki makna-makna spesifik. Ada tiga secara umum jenis permintaan spesifik manusia disebabkan wabah yang melanda. Maka ketika dia memohon kepada Allah agar Allah angkat darinya penyakit tersebut, ini disebut dengan istighatsah. Ini disebut dengan istighatsah. Maka dua hal yang jelas berbeda, yang satu sehat walafiat, namun dia khawatir ditimpa sesuatu lalu mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, itulah dia apa? Isti'adzah. Yang kedua, dia telah ditimpa hal yang dia takuti. Dia telah ditimpa oleh hal yang dia takutkan dan dia cemaskan, dan dia ingin meminta kepada Allah agar Allah angkat darinya bencana tersebut. Ini adalah apa? Istighatsah. Ini adalah istighatsah. Sering sekali di Indonesia kita ini hujan minim turun, sehingga terjadi gagal panen di mana-mana. Dan gagal panen di mana-mana itu adalah petaka. Gagal panen di mana-mana itu adalah petaka. Tanah-tanah kering sehingga tanaman-tanaman masyarakat gagal. Ya. Lalu kemudian manusia memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan, Allah angkat bencana kemarau berkepanjangan. Inilah yang disebut dengan istighatsah. Namun kita sayangkan, ya, praktek memohon istighatsahnya terkadang disertai oleh praktek yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau dengan nama istighatsah. Walau dengan nama istighatsah. Nama istighatsah masyhur di lisan umat Islam Indonesia. Ya. Umat Islam mengadakan istighatsah masal. Itulah dia istighatsah. Kapan? Manakala petaka datang, bencana tiba, hal yang tidak diinginkan terjadi, dan kemudian manusia meminta kepada Allah agar petaka itu Allah angkat, agar bencana tersebut Allah hilangkan. Ini dia apa? Istighatsah. Permohonan tapi detail. Permohonan spesifik. Tentu dia dengan yang pertama berbeda. Tentu dia dengan yang pertama apa? Berbeda. Yang ketiga, isti'anah. Isti'anah. Ini juga permohonan kepada Allah, permintaan kepada Allah spesifik. Isti'anah adalah permohonan kepada Allah agar Allah bantu kita menjalankan sesuatu, agar Allah tolong kita melaksanakan sesuatu yang kita kerjakan. Kita sedang mengerjakan pekerjaan, kita sedang melakukan sesuatu kegiatan, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah bantu kami menyempurnakan pekerjaan ini hingga akhirnya, menjalankan yang sedang kami lakukan ini, Engkau mudahkan jalannya, Engkau sampaikan kepada maksud dan tujuan, dan Engkau berikan kepada kami apa yang kami inginkan dari apa yang kami kerjakan ini. Maka ini permohonan spesifik, dan di dalam bahasa Arab disebut dengan isti'anah. Disebut dengan isti'anah. Jadi manusia sedang menjalankan sebuah pekerjaan, sebuah tugas, dan tugas terhebat manusia di permukaan bumi adalah ibadah. Tugas terbesar manusia, tugas terbesar manusia di permukaan bumi adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Ini tugas terbesar manusia hidup di permukaan bumi. Andai mereka tahu, andai mereka mengerti, tugas manusia terbesar bukanlah mencari nafkah, tugas manusia terbesar bukanlah menjaga negeri agar aman selalu, bukan itu tugas terbesar. Tugas terbesar manusia bukanlah menegakkan khilafah. Tugas terbesar manusia hidup adalah hidup beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Lalu kita memohon kepada Allah setelah kita menjalankan, ketika kita menjalankan tugas di dalam hidup ini, yaitu tugas ibadah, memohon kepada Allah, ya Allah bantu saya dalam menjalankan ibadah ini. Tolong saya agar saya bisa menjalankan ibadah ini. Beda dengan yang pertama? Beda. Beda dengan yang kedua? Beda. Dan ini yang ada di dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kepada Engkau ya Rabbku aku beribadah. Kepada Engkau ya Rabb kami, kami beribadah. Berarti kita menjalankan sesuatu, sesuatu terbesar, yang paling besar, tugas terbesar. Tak ada lagi yang lebih besar darinya di permukaan bumi ini, tugas manusia. Yaitu kepada Engkau wahai Rabb kami, kami beribadah. Lalu kita mohon Allah menolong kita. Lalu kita memohon kepada Allah membantu kita agar kita bisa menjalankan ibadah ini dengan benar, dan agar Allah menyampaikan kita kepada maksud dan tujuan kita beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau wahai Rabb kami, kami beristi'anah. Apabila kita ketahui makna ini, maka ketahuilah bahwa ini tiga permohonan spesifik yang sering ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, permohonan dijaga dari mara bahaya, isti'adah. Dan yang kedua, permohonan agar diangkat mara bahaya, istighatsah. Dan yang ketiga, permohonan untuk diberikan bantuan menjalankan suatu yang sedang kita kerjakan, ini disebut isti'anah. Jadi ada tiga, isti'adah, apalagi istighathah, apalagi isti'anah. Dan ketiga-tiga tadi masuk di dalam doa, masuk di dalam ad-du'a. Ketiga-tiga tadi dia masuk di dalam kalimat ad-du'a, berdoa kepada Allah, masuk di dalamnya. Kalimat doa mencakup yang tiga tadi, Isti'adzah adalah doa, istighatsah adalah doa, isti'anah adalah doa. Jadi setiap isti'anah adalah doa, setiap istighatsah adalah doa, setiap isti'adzah adalah doa. Dan belum tentu doa, belum tentu doa adalah isti'anah, belum tentu doa adalah istighatsah, belum tentu doa adalah isti'adzah. Jadi doa lebih umum, doa lebih umum. Dan boleh jadi ada doa yang dia bukanlah isti'anah, dia bukanlah istighatsah, dan dia juga bukan isti'adzah. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hafalan Al-Quran. Tidak, dia tidak masuk kepada, maaf, berdoa kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuk kepada barang kita yang hilang. Kita kehilangan kunci mobil, misalnya, minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku di mana kunci mobil itu, misalnya. Maka dia tidak masuk kepada isti'adzah, dia juga tidak termasuk kepada istighatsah, dia juga tidak termasuk kepada isti'anah. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah ya, memberikan kepada kita jodoh, maka memberikan kepada anak kita jodoh yang salihah, jodoh yang saleh untuk anak kita, dia tidak termasuk isti'adzah, dia tidak termasuk istighatsah, dia tidak termasuk kepada isti'anah. Agar Allah menyehatkan mata kita, agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita sifat syukur, agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita surga. Maka ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, doa lebih umum, doa lebih lebih umum. Dan seperti yang tadi kita katakan bahwa bahasa Arab detail, bahasa Arab detail sekali, sehingga Allah memilih untuk menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, Allah memilih untuk menurunkan syariat dalam bahasa Arab, karena Allah tahu kelebihan bahasa Arab itu, karena Allah yang menciptakannya dibanding bahasa-bahasa lainnya. Belum lama ini ana membaca di syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Di sana ana dikagetkan, belum lama ini, hitung beberapa pekan, di sana ada dikagetkan Imam Nawawi mengatakan bahwa tanaman kurma yang ada di kota Madinah itu namanya ada lebih daripada 100 nama kurma. Subhanallah. Sebutan nama kurma untuk nama kurma yang ada di kota Madinah, kata Imam Nawawi, lebih daripada 100 nama. Sementara selama ini kalau tanaman Madinah kita hanya tahu satu nama, yaitu ajwa. Kata beliau, tanaman kurma di kota Madinah lebih daripada 100 nama. Subhanallah. Begitu Allah mendetilkan bahasa di dalam bahasa Arab. Baik. Kembali kita kepada bab Setelah kita tahu apa itu istighatsah, setelah kita tahu apa itu doa, maka ketahuilah bahwa dua-duanya adalah permohonan. Namun yang satu permohonan spesifik, yaitu minta kepada Allah agar Allah mengangkat bencana yang sedang Ia berikan kepada hambanya, yang Ia sedang takdirkan kepada hambanya, yang sedang Ia timpakan kepada hambanya, itu disebut dengan istighatsah. Ini adalah ibadah. Dan kemudian yang kedua adalah doa, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seperti yang sudah kita katakan tadi, bahwa kedua-duanya adalah doa, namun istighatsah doa dalam jenis yang spesifik. Namun kedua-duanya adalah ibadah, ya. Pertama istighatsah adalah ibadah, dan yang kedua doa juga adalah merupakan ibadah. Dan kembali kita kepada tauhid. Kembali kita kepada tauhid, bahwa tauhid adalah mengesakan Allah di dalam setiap ibadah. Mengesakan Allah dalam seluruh ibadah. Maka ketika kita membahas istighatsah, tauhid adalah beristighatsah hanya kepada Allah satu-satunya. Ketika kita membahas doa, ad-du'a, doa, maka tauhid adalah berdoa hanya kepada Allah satu-satunya. Berdoa hanya kepada Allah satu-satunya. Itu dia tauhid. Karena tauhid adalah mengesakan Allah di dalam seluruh ibadah. Mengesakan Allah dalam seluruh ibadah, apapun ibadah itu, dan ibadah itu alangkah banyaknya, berikan kepada Allah. Dan jangan harapkan pujian manusia, jangan harapkan pujian makhluk. Berikan kepada Allah, jangan harapkan pujian makhluk. Jadilah dia ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Manakala diberikan kepada Allah, diarahkan ibadah itu kepada Allah, disertai dengan ingin pujian makhluk, maka ibadah itu telah terjadi syirik di dalamnya. Namun dia bukanlah syirik besar, namun syirik kecil, dan Allah tidak akan terima, dan Allah tidak akan menerimanya, karena telah terjadi syirik kecil di mana ibadah tersebut diarahkan kepada Allah. Contohnya gampang. Contohnya kita berdoa di masjid ini dan menengadahkan tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah. Berarti sudah benar. Doa itu adalah ibadah, dan ibadah diberikan kepada Allah. Namun ketika kita memberikan ibadah ini kepada Allah, ibadahnya sudah benar diberikan kepada Allah, kita ingin dipuji oleh orang yang di samping kita. Kita ingin dipuji oleh ustadz yang ada di samping kita. Kita ingin dipuji oleh murid yang ada di depan kita. Dalam doa tersebut terjadi syirik, syirik kecil. Yaitu ibadahnya sudah benar diarahkan kepada Allah. Akan tetapi sayang, di dalamnya masih ada harapan pujian dari selain Allah, pujian dari makhluk. Terjadilah syirik kecil, hilang tauhid. Namun syiriknya syirik kecil, Allah tidak terima amalan ibadahnya tersebut. Namun kalau doanya dia berikan kepada selain Allah, dia tidak meminta kepada Allah, namun dia meminta kepada selain Allah. Apa saja permintaan kepada selain Allah? Sangat banyak. Orang meminta kepada dewa, telah terjadi syirik. Orang meminta kepada Nyi Roro Kidul, telah terjadi syirik. Orang meminta kepada penjaga gunung, telah terjadi syirik. Orang menjaga meminta kepada penjaga laut, penjaga danau, penjaga sumur tua, penjaga pohon tinggi besar, penunggu pohon tinggi besar. Orang menjaga meminta kepada penjaga gua, dari makhluk-makhluk yang ada di dalam gua tersebut, meminta kepadanya. Maka doa itu sendiri sudah diberikan kepada sesuatu selain Allah, maka terjadi syirik apa? Syirik besar. Terjadi syirik besar. Mudah-mudahan dengan terus seperti ini kita semakin jelas, semakin terang yang mana yang tauhid dan yang mana yang syirik besar. Yang mana kalau syirik besar ini terjadi, hilang la ilaha illallah, hilang status sebagai seorang Islam di ilmunya Allah, dalam pandangan Allah dia bukan lagi Muslim, tetapi sudah berpindah, dia menjadi musyrik. Di ilmunya Allah, walaupun dalam ilmu manusia masih dianggap Muslim, tetapi kalau itu dia lakukan, maka di dalam ilmu Allah bukan lagi Muslim. Kenapa? Dia sudah meminta kepada selain Allah. Derajat dia meminta kepada Nyi Roro Kidul sama dengan derajat orang meminta kepada dewa. Si A meminta keselamatan kepada Nyi Roro Kidul, si B meminta keselamatan kepada dewa Brahma. Sama tidak? Sama. Sama-sama meminta kepada selain Allah. Maka di mata Allah, di pandangan Allah, sama-sama bukan Muslim. Sama dalam makna musyrik. Walaupun di dalam di mata manusia, yang meminta kepada dewa bukan Muslim, yang meminta kepada Nyi Roro Kidul masih Muslim. Ini di mata siapa? Di mata manusia, di pandangan manusia, ini masih Muslim. Dan yang terpenting dari pandangan adalah pandangan Allah. Yang terpenting dari penilaian adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Maka kita menjadi Muslim, yang terpenting kita diakui Muslim oleh Allah. Allah masih menilai kita sebagai orang Muslim. Ini yang paling penting. Dan orang yang Muslim seperti inilah, Muslim dalam penilaian Allah, orang Muslim yang seperti inilah yang kalau nanti hadir di akhirat semuanya pasti ke surga. Sekali lagi, Muslim yang bukan dalam pandangan manusia, namun Muslim dalam pandangan Allah, dia tidak berbuat dosa syirik besar. Hidupnya ketika wafat nihil dari dosa syirik besar. Berarti Muslim, berarti la ilaha illallahnya masih bertahan, la ilaha illallahnya masih ada. Ketika mereka sampai di akhirat, semua mereka dengan jenis Muslim ini pasti masuk surga. Pasti itu. Enggak ada kata tidak dan tidak ada kata ragu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini makna seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Ini dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang la ilaha illallahnya tidak hancur, tidak musnah dengan perbuatan syiriknya. Namun manusia salah di dalam memandang Muslim. di dalam memandang kalimat umat Nabi Muhammad. Sehingga ketika mereka mengatakan semua muslim pasti ke surga, semua umat Nabi Muhammad pasti ke surga, di mana kekeliruannya? Kekeliruannya adalah dia menganggap muslim dalam pandangan manusia, umat Nabi Muhammad dalam pandangan manusia. Bisa difahami? Ya. Kalau umat Nabi Muhammad dalam pandangan manusia, muslim dalam pandangan manusia, lalu berangkat ke akhirat, belum tentu ke surga. Boleh jadi ke surga. Boleh jadi di neraka untuk selama-lamanya, padahal wafat dalam keadaan muslim. Muslim dalam pandangan manusia. Namun di mata Allah dia bukan lagi muslim, karena dia telah berbuat syirik. Umat Nabi Muhammad dalam pandangan manusia, namun dalam pandangan Allah bukan lagi umat Nabi Muhammad, karena dia telah hilang dari hal terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu tauhid. Namun kalimat inilah yang kemudian dihembuskan oleh iblis. Tenang saja, semua umat Islam akan ke surga. Tenang saja, semua umat Nabi Muhammad pasti ke surga. Sehingga ada level aman dari khalidina fiha, di dalam neraka. Akhirnya apa? Akhirnya tak takut berbuat maksiat. Tak takut tak punya ilmu dalam beragama. Tak takut bodoh di dalam mempelajari syariat Allah dan Rasulnya, sehingga hidup serampangan, sehingga hidup berbuat apapun yang diinginkan. Saya masih muslim, di akhirat pasti nanti masuk surga. Surga yang Allah janjikan itu pasti saya raih. Saya muslim, saya umat Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad ke surga. Naam, semua umat Nabi Muhammad ke surga dalam makna yang pertama. Naam, semua umat Islam akan ke surga, pasti masuk surga dalam makna yang pertama, tapi tidak dalam makna yang kedua. Jadi kalau dia masih muslim dalam pandangan Allah kepada dirinya, dia masih umat Nabi Muhammad dalam penilaian Allah terhadap dirinya, ini orang pasti masuk surga, tidak ada keraguan di dalamnya. Namun akan tetapi itu pun terbagi dua. Ada yang ke surga tanpa singgah dulu ke neraka, ada yang ke neraka dulu, namun ada saatnya Allah angkat dari neraka itu dan Allah masukkan ke surga. Khalidina fihanya di dalam surga. Khalidina fihanya ada di dalam surga. Dan dia tidak akan Allah jadikan orang fiha. Allah tidak akan jadikan dia orang yang khalidina fihanya ada di dalam neraka. Siapa? Umat Islam. Siapa? Umat Nabi Muhammad. Namun umat Nabi Muhammad, umat Islam dalam sudut pandang yang pertama, yaitu penilaian Allah terhadap dirinya bahwa dia masih muslim, bahwa dia masih umat Nabi Muhammad. Ini pasti masuk surga semuanya. Namun ada yang masuk surga tanpa singgah ke neraka, dan ini yang kita harapkan, ini yang kita cari, ini yang kita kejar. Dan kemudian ada yang singgah dulu ke neraka karena dosa-dosanya, namun karena tidak memiliki dosa syirik besar, maka dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sehingga dia kekal selama-lamanya di dalam surga, bukan di dalam neraka. Adapun yang bukan Islam, bukan umat Nabi Muhammad, maka akan di neraka selama-lamanya. Ketika masuk neraka, tak akan keluar dari neraka itu untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, siapa orang muslim tadi? Orang muslim adalah orang yang bertauhid. Orang yang la ilaha illallah, kalimat tauhid dari dirinya tidak runtuh, tidak rontok. Tidak dirontokkan oleh syirik. Tidak diruntuhkan oleh syirik. Dia selalu bertauhid. Dia selalu menjaga kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang dia ikrarkan la ilaha illallah, dia jaga kuat-kuat sampai meninggal dunia. Maka dialah muslim. Dialah yang wafat dalam keadaan Islam dan pasti ke surga. pelajaran demi pelajaran yang telah kita pelajari, selalu kita ingatkan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang syirik, kenapa bisa menjadi syirik, dari sudut pandang apa dia bisa menjadi syirik, supaya apa? Supaya terang bagi kita yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Karena ini tugas terbesar sekaligus dosa terbesar. Tugas terbesar adalah tauhid, dosa terbesar adalah syirik. Ini tugas manusia terbesar, yaitu mentauhidkan Allah. Dan ini kesalahan manusia terbesar, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Syirik besar maksudnya. Dan inilah yang terpenting untuk diketahui oleh setiap muslim. Inilah hal yang terpenting yang harus kita ketahui dan harus pandai membedakannya. Ini syirik, ini tauhid. Syiriknya masuk dalam syirik kecil, syiriknya masuk dalam syirik besar. Harus tahu. Namun hidup umat Islam di zaman sekarang tidak bisa membedakan yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Sehingga akhirnya orang yang terjebak dalam syirik besar pun masih dianggap memiliki la ilaha illallah. Padahal pekerjaannya sudah sama dengan pekerjaan orang yang tidak muslim sama sekali. Seperti yang tadi sudah kita contohkan. Yang satu meminta kepada dewanya. Patung-patung, simbolnya adalah patung-patung. Tak kenal sama Allah sama sekali, tak kenal dengan Allah penciptanya. Tidak pernah mengatakan raditu billahi rabba. Yang satu meminta kepada Isa bin Maryam. Yang satu meminta kepada Allah. Maaf, yang satu meminta kepada dewa. Yang satu meminta kepada Nabi Isa. Sama-sama perbuat pelaku syirik. Statusnya sama, musyrik. Karena sama-sama meminta kepada selain Allah. Namun yang satunya dewa, yang satunya nabi yang mulia. Permintaan kepada selain Allah, siapapun selain Allah itu musyrik. Statusnya sama-sama musyrik. Kalau wafat, sama-sama di neraka untuk selama-lamanya. Yang satu meminta kepada Allah, ya Allah berikan, maaf. Yang satu meminta kepada dewa, wahai dewa berikan saya rezeki, wahai dewa lapangkan rezekiku, wahai dewa lapangkan karirku. Yang satu minta kepada Nabi Muhammad di kuburnya. Ketika ziarah kubur Nabi Muhammad di kota Madinah, lalu dia katakan, wahai Nabi Muhammad lapangkan rezekiku, wahai Nabi Muhammad lapangkan karirku, wahai Nabi Muhammad berikan kedamaian dalam hidupku. Yang satu meminta kepada dewa, yang satu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama musyrik. Karena sama-sama meminta kepada selain Allah. Tak ada bedanya. Cuma yang satunya kepada dewa, yang satunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sama-sama meminta kepada selain Allah. Dan permintaan kepada selain Allah syirik. Syirik besar. Allah tidak rela dan tidak ridho dia disekutukan dengan siapapun, walaupun Rasul yang Allah utus, walaupun malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Allah tidak akan rela, tidak akan ridho dia disekutui, walau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau dengan malaikat Jibril alaihi salam, walau dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah tidak pernah ridho disekutukan. Justru Allah utus Nabi Muhammad agar menjauhkan manusia dari perbuatan syirik itu. Justru Allah utus Nabi Isa agar membasmi sifat syirik itu. Lalu bagaimana mungkin manusia berbuat syirik kepada Allah melalui mereka, dengan mereka? Justru itu yang terbesar yang mereka perangi dalam dakwah mereka di permukaan bumi. Jelas? Semoga selalu kita pegang itu, selalu kita cerna itu, karena ini tugas kita terbesar, wafat menjaga la ilaha illallah. Jaga terus la ilaha illallah sampai wafat. Dan itu bukan tugas ringan. Maka ana katakan selalu rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lebih berat daripada salat. Lebih berat daripada zakat. Oleh karena itu diletakkan di poin yang pertama dalam rukun Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rukun Islam yang pertama. Namun disepelekan orang sehingga merasa sholat lebih berat daripada syahadat, karena maksud mereka syahadat hanya mengucapkan sehingga menjadi enteng. Kalau sudah mengucapkan, seolah-olah surga sudah di tangan. Gampang syaitan membuat kita terjerumus ke dalam maksiat kalau begini cara berilmu tentang la ilaha illallah. Cukup dengan mengucapkan, berarti surga sudah pasti, dan sudah pasti terhindar dari neraka untuk selama-lamanya. Kalau ataupun masuk neraka, ada saatnya keluar dari neraka. Oleh karena itu betapa beraninya manusia terhadap maksiat. Ketika iblis berhasil masuk kepada mereka untuk mengatakan, kamu sudah bersyahadat, kamu pasti masuk surga. Tidak, tidak semua orang bersyahadat, yang sudah bersyahadat pasti masuk surga, sampai dia pertahankan syahadatnya sampai dia wafat. Kalau dia pertahankan, dikerahkan itu. Maka di sini adalah bahasannya syirik besar. Minasyirki, di antara perbuatan syirik, maksudnya adalah syirik besar. Al an yastaghitha bi ghairillah, ada orang beristighatsah kepada selain Allah. Au yad'uwa ghairallah, atau dia berdoa kepada selain Allah. Maka jauhkan diri kita dari seluruh perbuatan syirik, termasuk di antaranya adalah dua yang sedang ada di dalam bab yang sedang kita bahas. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Berdoa kepada selain Allah, kepada selain Allah, kalau memenuhi tiga syarat, kalau memenuhi tiga syarat, maka dia tidak termasuk syirik. Meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, kalau dia memenuhi tiga syarat, maka tidak termasuk syirik. Syarat yang pertama, orang yang kita memohon kepadanya, meminta kepadanya, memohon dan meminta adalah doa. Memohon dan meminta adalah doa. Dan boleh jadi kita memohon dan meminta kepada selain Allah dalam kehidupan kita. Memohon dan meminta kepada selain Allah tidak termasuk syirik manakala terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, orang yang kita memohon kepadanya masih hidup. Orang yang kita memohon kepadanya masih hidup. Ini syarat mutlak. Dengan ini seluruh permohonan kepada orang yang sudah wafat syirik. Minta kepada orang yang sudah wafat syirik. Karena syarat pertama adalah orangnya masih hidup. Syarat yang kedua, orang yang masih hidup yang kita meminta sesuatu darinya, memohon sesuatu darinya, hadir. Hadir. Ada. Hadir. Baik ada di hadapan kita, atau kita dengan dia sedang terkoneksi dengan alat komunikasi yang Allah mudahkan sekarang. Kalau di zaman dahulu, tidak ada alat komunikasi, sehingga yang hadir itu hanya satu makna, ada di hadapan kita. Betul tidak? Tidak ada alat komunikasi, sehingga antara kita dengan dia tidak akan terhubung. Yang satu ada di Pekanbaru, yang satu ada di Jakarta. Zaman dahulu tidak akan mungkin orang itu hadir. Tidak mungkin. Karena tak ada yang bisa menghubungkan antara kita dengan mereka. Namun zaman sekarang sudah ada alat penghubung, dan orang yang memiliki alat penghubung dengan alat komunikasi yang Allah mudahkan adalah terhitung orang yang hadir, orang yang ada di hadapan kita, walau melalui alat penghubung. Maka syarat yang kedua, orang tersebut harus apa? Harus hadir. Manakala tidak hadir, maka itu adalah permohonan kepada selain Allah syirik. Permohonan kepada selain Allah syirik. Ya. Dia tidak ada di hadapan kita. Dan dia jauh di negeri yang sana, di negeri sana. Dan ketika kita meminta kepadanya tidak pakai alat penghubung. Baik. Kalau orangnya hidup, kalau orangnya hadir, terpenuhi dua syarat. Tinggal syarat yang ketiga, yaitu permohonan kita kepadanya, permintaan kita kepadanya adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk itu. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk itu. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang yang kita meminta kepadanya. Kita meminta kepadanya, kepada makhluk, kepada selain Allah. Namun orangnya hidup, orangnya hadir, dan yang kita minta kepadanya sesuatu yang bisa dia kerjakan. Contoh, Bapak, tolong terima saya di perusahaan Bapak. Bisa tidak dia kerjakan? Bisa, dia pemilik perusahaan. Bisa dia kerjakan? Kemampuan dia? Ya, berarti tidak syirik. Orangnya hidup, orangnya hadir, dan yang kita minta sesuatu yang bisa dia kerjakan. Bapak, saya minta kepada Bapak, tolong damaikan hidup kami. Tolong jadikan hidup kami ini hidup yang damai selalu. Bisa dikerjakan makhluk? Tidak, perbuatan syirik. Orangnya hidup, orangnya hadir, namun yang dimintakan kepadanya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh memberikan kedamaian di dalam hati, bukan pekerjaan makhluk. Makhluk tidak akan mampu. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak bisa, karena dia sendiri terkadang hidup kacau, terkadang hidup galau. Kalau dia bisa memberikan kedamaian, pasti dia damai untuk selama-lamanya. Hal yang sama, dokter, tolong sembuhkan anak saya. Dokter bisa menyembuhkan? Tidak bisa. Itu bukan kemampuan manusia. Menyembuhkan orang bukan kemampuan manusia. Dia adalah kemampuan Allah. Hati-hati. Dokter hanya bisa memberikan resep obat yang dia ketahui untuk jenis penyakit. Karena di situ dia belajar. Dia belajar ilmu resep obat. Dia belajar ilmu mendiagnosa penyakit. Dan dia belajar ilmu resep obatnya apa. Maka kalau minta kepadanya, minta resep obat. Kalau meminta kepadanya, minta diagnosa penyakit. Dokter, tolong diagnosa penyakit saya apa sih? Tolong berikan saya resep obatnya. Dia mendiagnosa, bisa? Bisa, pekerjaan makhluk. Dia memberikan resep obat, bisa? Bisa, perbuatan makhluk, kemampuan makhluk. Dia menyembuhkan, bisa? Tidak. Dia tidak bisa menyembuhkan. Dengan bukti dia sakit. dengan bukti dia sakit. Kalau dia bisa menyembuhkan, kesembuhan di tangan dia harusnya tak pernah sakit. Gak pernah sakit, harusnya. Berarti dia tidak punya kesembuhan. Kesembuhan bukan di tangan dia. Menyembuhkan kemampuan Allah. Maka tidak boleh minta kepada dokter, tolong sembuhkan anak saya. Ini permintaan syirik. Permintaan syirik. Dia minta kepada orang hidup, dia minta kepada orang yang hadir, namun dia minta sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk itu. Baik, contoh berikutnya. Kita minta kepada seorang yang hidup, kita minta kepada seorang yang hadir. Permintaannya adalah, pindahkan saya sekarang, pindahkan saya sekarang dari Pekanbaru ke Jakarta. Kita minta kepada dia, pindahkan. Jadi hingga dia bawa kita, dia angkat jasad kita, dan dia bawa terbang ke Jakarta, dan diletakkan kita di Jakarta. Syirik? Syirik. Syirik. Karena kemampuan untuk membawa seseorang dan menerbangkan seseorang ke Jakarta itu bukan kemampuan makhluk. Maksud kita bukan pakai alat, bukan pakai pesawat ya. Kalau pesawat bawa saya pergi, beda. Yang kita maksud jenis memindahkan kita. Dia mampu membawa kita terbang bersamanya misalnya, lalu dibawa ke Jakarta. Diletakkan di Jakarta tanpa pesawat, tanpa helikopter, tanpa yang lainnya. Syirik, syirik. Kenapa? Orangnya hidup, orangnya hadir, namun permintaannya sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Taib. Kalau permintaan itu dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Malaikat Jibril, kalau permintaan yang tadi, tolong pindahkan saya dari tempat saya akan dibakar ini, pindahkan saya ke tempat lain yang aman, berjarak sekian ribu kilometer. Kalau seandainya permintaan itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada Malaikat Jibril, syirik tidak? Syirik tidak? Tidak. Kenapa? Malaikat Jibrilnya hidup. Malaikat Jibrilnya ada. Malaikat Jibrilnya mampu memindahkan Nabi Ibrahim dari tempat di mana beliau akan dibakar ke tempat lain yang aman. Sekiranya itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada Malaikat Jibril, maka Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik. Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena kalau diucapkan kepada manusia, syirik. Karena permintaan itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Namun diucapkan kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril bisa lebih daripada itu. Jangankan memindahkan Nabi Ibrahim, memindahkan gunung Malaikat Jibril bisa. Jangankan memindahkan Nabi Ibrahim, memindahkan gunung Malaikat Jibril mampu, diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan, kemampuan makhluk untuk itu. Maka kalau itu diucapkan oleh Malaikat Jibril, oleh Nabi Ibrahim kepada Malaikat Jibril, ketika Malaikat Jibril datang menawarkan bantuannya, syirik tidak? Tidak syirik. Kalau sekarang kita minta itu kepada Malaikat Jibril, syirik tidak? Hah? Syirik. Kenapa? Malaikat Jibrilnya enggak ada. Masih hidup? Masih. Tapi Malaikat Jibrilnya tidak? Tidak ada. Kecuali Malaikat Jibril palsu bernama Lia Eden. Jibril palsu. Dia diucapkan kepada makhluk hidup. Malaikat Jibril masih hidup. Dan dimintakan kepada Malaikat Jibril sesuatu yang bisa dikerjakan Malaikat Jibril. Berarti syarat yang ketiga terpenuhi. Namun syarat yang kedua kena kalau kita ucapkan sekarang kepada Malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril tidak ada. Dan antara kita dengan dia tidak terkoneksi video call atau handphone. Maka tidak hadir. Malaikatnya tidak hadir. Taib. Hal berikutnya, orangnya hadir, orangnya hidup, tapi yang kita mintakan kepadanya, tolong tahan hujan, jangan sampai turun. Tolong tahan hujan, jangan sampai turun. Syirik apa tidak syirik? Syirik. Karena menahan hujan agar hujan itu tidak turun bukanlah kemampuan manusia, namun dia adalah kemampuan Allah. Bukankah ini dikerjakan manusia muslim? Muslim dalam pandangan manusia, minta kepada orang lain, anak saya mau pesta, tolong hujan jangan turun dulu. Dimintakan kepada manusia, yang disebut pawang hujan. Syirik atau tidak syirik? Syirik. Syirik. Kenapa? Karena sudah masuk kepada meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk. Minta kepada istri, tolong sapu rumah. Minta kepada anak, tolong buatkan teh. Minta kepada kawan, tolong belikan saya ini. Semuanya masuk ke dalam permintaan kepada selain Allah yang tidak syirik. Tolong hidupkan mikrofon, tolong hidupkan kipas angin, tolong nyalakan lampu, tolong antarkan saya ke sana pakai kendaraan yang dia miliki, tolong pinjamkan saya mobil, tolong cucikan baju saya, tolong angkat meja ini. Kepada manusia kita katakan tolong angkat meja ini, syirik tidak? Pindahkan dari sini ke sana meja ini, syirik tidak? Tidak syirik. Namun kalau saya minta kepada manusia, tolong pindahkan masjid ini, masjid yang besar ini, tolong pindahkan dia ke Sumatera Barat, syirik tidak? Syirik. Karena bukan lagi kemampuan manusia. Maka doa kepada, permohonan kepada manusia, permohonan kepada makhluk, permohonan kepada selain Allah, tidak terhitung syirik dengan tiga syarat. Keluar dia dari syirik besar. Namun kalau tiga syarat ini salah satunya tidak ada, maka apalagi ketiga-tiganya tidak ada, maka dia adalah syirik besar. Manakala salah satunya atau dua atau tiga dari syarat ini tidak terpenuhi. Namun kalau ketiga-tiganya terpenuhi, dia permintaan makhluk kepada makhluk bukanlah syirik. Permintaan makhluk kepada makhluk bukanlah syirik. Satu, makhluk yang kita minta kepadanya selain Allah itu hidup, dan yang kedua dia hadir, dan yang ketiga apa? Yang ketiga yang kita mintakan kepadanya adalah sesuatu yang mampu dia kerjakan. Adalah sesuatu kemampuan makhluk. Sesuatu yang sudah Allah berikan kepada makhluk, dia mampu mengerjakannya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga semakin mengerti kita, semakin faham kita akan makna tauhid, dan semakin mengerti dan faham kita akan makna syirik, sehingga kita semakin terang berjalan di atas tauhid dan semakin jauh daripada berjalan di atas jalan syirik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.